Tidak benar hubungan kita dengan Allah kecuali jika telah bagus hubungan kita dengan makhluk-makhluknya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya termasuk bentuk pengagungan kepada Allah adalah jika kita mau memuliakan orang tua yang muslim. Inna min ijlalillah ikramu dzisyaibatil muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tanda mengagungkan pada Allah jikalau kita mau memuliakan orang yang rambutnya sudah beruban dari kalangan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka demikianlah husnu ta'amulina ma'al khalqi, bagusnya muamalah kita kepada sesama, itu merupakan cerminan rasa tawadhu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang tidak baik hubungannya dengan sesama, Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada tiga golongan yang salatnya tidak akan diangkat walaupun hanya sejengkal. Maksudnya salatnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang laki-laki yang jadi pemimpin satu kaum yang mana rakyatnya membenci dia. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Termasuk di antaranya yang kedua adalah perempuan yang di malam hari tidak mendapatkan ridha sang suami alias suaminya murka padanya. Dan yang ketiga, wa akhwani mutasariman. Dua orang bersaudara yang saling bermusuhan. Itulah tiga golongan yang solatnya tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi intinya, mari kita semua mengintrospeksi diri masing-masing. Kita perbaiki hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita syukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mempergunakannya di jalan yang Allah ridhai, agar Allah senantiasa menjaga dan menambah nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian mau bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepada kalian, dan sebaliknya jika kalian mengkufurinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya azabku amatlah berat. Disebutkan bahwa hukuman minimal bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah adalah di dunia Allah akan cabut nikmat tersebut darinya, wal iyadzu billah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat, utamanya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapkan iman kita sampai akhir usia nanti, meninggal dunia bihusnil khatimah. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر،